Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. طيب, kita melanjutkan kajian kitab tafsir At-Tafsir Al-Muyassar di ayat 127 dari surat Al-Baqarah. Salam. Dari surat Al-Baqarah. Insyaallah pada pagi hari ini 127 hingga 129 insyaallah taala. Rafi lagi siapa? Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Kita melihat tiga kalimat ini, tiga ayat ini maksudnya, setiap ayat mengandung doa. Walaupun ayat pertamanya yaitu 127 ya, dia mengandung doa muqaddarah, yaitu setelah lafal wa Ismail tanpa ada qala, ya, atau qa yaqulani, yaqulani, itu takdirnya. Baik, kita mulai dari 127. Kata Allah Ta'ala wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Dikatakan dalam tafsir Al-Muyassar, wa dhkur ayyuhan nabi, sebagaimana biasanya ketika ada idh, maka di sini ada takdir, wadhkur ya Muhammad idh yarfa'u, ya, ingatlah ketika, hina idh, makna hina, maknanya yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait, hina rafa'a Ibrahim wa Ismail anak dan bapak dan anak, rafa'a usus al-ka'bah, al-qawa'id min al-bait yaitu usus al-ka'bah, al-qawa'id jama' dari qawa'idah. Al-bait yang dimaksud di sini al-bait al-ma'hud yaitu al-ka'bah. Jadi al-qawa'id asas al-bait, al-qawa'idah asas al-bait. Karena di sini ada qawa'ada yaqudu, duduk, dan juga dari istilah kaidah, kaidah, karena kaidah itu adalah asas. Orang yang tidak memahami kaidah, dia tidak memahami asas. Ya, jadi kaidah itu bahkan bisa menjadi dalil, bisa menjadi dalil, dan dalil yang terkuat dia tentu Al-Quran dan As-Sunnah, itu kaidah yang terkuat. Pendudukan yang terkuat adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka jika antum sudah menghafal dalilnya, maka antum memiliki hujah yang terkuat. Ya. Tetapi ketika menghafal dalil tanpa memahaminya, antum memiliki senjata tapi tidak bisa menggunakannya. Yang mana itu bisa menjadi senjata makan tuan nanti kalau antum tidak paham. Maka ketika menggunakan dalil Al-Quran atau As-Sunnah, hendaknya dipahami. Kata Nabi SAW, balighu anni walau ayah, sampaikan tentangku walaupun seayat. Maksudnya tabligh di sini adalah tabligh yang disertai sebelumnya pemahaman. Apun sekedar tabligh, yaitu misal ba'da salat menyampaikan hadis, ya, karena udah rutin di masjid tersebut tiap salat. Kalau kita lihat, orang yang menyampaikan itu belum tentu paham apa yang dia sampaikan, karena mungkin amanat aja harus sampaikan tiap waktu salat. Dan ini tidak bagus. Juga kalau dirutinkan, takutnya nanti jadi bid'ah. Takutnya kalau memang selalu, ya, kadang-kadang aja. Itu sisi lain. Tetapi sisi keilmiahannya, jangan sampai dia menyampaikan sesuatu yang dia sendiri itu tidak punya pengetahuan sama sekali tentangnya. Taib, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qa'ida minal bait. Al-qa'id jama' dari qa'idah minal bait. Perhatikan ya ikhwah di sini, kalau kita kaji secara usul fiqih, ya, tidak ada masalah dengan yarfa'u di sini fi'il mudhari', bukan menunjukkan bahwasanya itu terjadi ketika Nabi SAW hidup, bukan, tetapi wadhkur idh yarfa'u, makanya ditafsirkan fi'il mudhari' di sini tetap dimaknai fi'il madhi. Tafsirannya makanya wadhkur ayyuhan nabiyyi, ayuhadzkur ayuhan nabiyu hina rafa'a, dengan fi'il madhi. Al-qua'ida, al dalam al-qua'id di sini, al-ahdiyah zihniyah. Begitu juga dengan al-bait, al-ahdiyah zihniyah, yang menunjukkan sesuatu yang sudah dipahami orang masing-masing. Ya, al-qua'id berarti asas. Asas itu qua'idah. Al-bait di sini maksudnya adalah Baitullah al-Haram. Itu semua sudah masyhur. Maka dalam usul fikih ini dinamakan dengan al-ahdiyah az-zihniyah, yang belum pernah disebutkan sebelumnya atau tidak disebutkan sebelumnya secara lengkap, tetapi terpahami insyaallah. Ya. Tapi untuk al-bait, al-bait telah disebutkan sebelumnya. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Lafal al-bait di sini telah disebutkan oleh Allah di dua ayat sebelumnya. Nah, tapi di dua ayat sebelumnya kan وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ, itu juga al juga. Kayak ini al-ahdiyah zihniyah. Mungkin di sini di ayat 126 ayat 127 wa idh yarfa'u ibrahimul qa'ida al minal bait, bisa ahdiyah zikriyah, bisa ahdiyah zihniyah. Ada dua macam al ahdiyah. Ahdiyah zihniyah atau ahdiyah zikriyah. Ahdiyah zihniyah itu yang sudah nempel di zihin. Antum disebutkan maka antum sudah tahu maksudnya apa. Ya. Adapun ahdiyah zikriyah itu al untuk isim yang sudah disebutkan isim tersebut sebelumnya, itu ahdiyah zikriyah, zikr telah disebutkan. Ya. Maka ayat 127 ini al-qawaid sudah disebutkan belum sebelumnya? Belum. Berarti dia ahdiyah zihniyah. Karena antum tahu maksudnya asasnya asas apa? Asas rumah Allah Ta'ala. Kemudian al-bait, al-qa'idah min al-baiti, ini ahdiyah, bisa ahdiyah zihniyah, bisa ahdiyah zikriyah. Ahdiyah zihniyah ketika memang orang langsung baca ini sudah tahu maksudnya al-bait di sini. Ahdiyah zikriyah karena lafal al-bait ini sudah tersebutkan sebelumnya. Enggak? Faham kan, teman-teman? Ya. Wa Ismailu dan Ismail alaihi wassalam. Nabi Ibrahim dan Ismail, ayah dan anak. Ikhwah sekalian, ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tidak semua nabi mendapatkan kenikmatan tersebut, yaitu zurriyah yang salihah, keturunan yang saleh, anak yang saleh. Bahkan kedua anak beliau adalah Nabi Ismail dan Ishaq. Ya. Nah, sekarang misal kalau kita lihat, refleksikan, dicerminkan, mungkin tidak semua anaknya ustadz itu ustadz. Ya, Bahkan ada yang enggak benar gitu loh anaknya, naudzubillah. Tapi melihat kenyataan itu, jangan kemudian antum bilang, kata Allah, anak-anak kalian, di antara anak kalian, di antara istri kalian ada fitnah. Ya. Kemudian antum misal punya anak banyak, punya istri banyak, misal. Maka antum tidak boleh berputus asa akan rahmat Allah dengan mengatakan, wah kalau anak banyak nih mesti ada nanti yang satu lah minimal yang betul-betul fitnahnya besar dan gak jadi orang benar. Jangan ngomong seperti itu. Malah haram hal seperti itu. Karena seolah-olah dia mendahului takdir. Maka wajib untuk husnudzan kepada Allah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, enggak boleh kemudian seseorang merasa karena anaknya banyak ada di antara anak-anaknya yang bejat misalnya, auzubillah. Enggak, berharaplah kepada Allah bahwa saya semuanya itu akan menjadi baik. Ya begitu. Ya kemudian juga istri-istrinya. Jangan kemudian berpatok itu lihat ada istri Nabi Nuh, lihat istri Nabi Lut. Ya. Istri Nabi aja bisa ada yang kayak gitu, apalagi istri kita. Jangan ngomong seperti itu, gitu. Maksudnya jangan putus asa gitu loh. Hatta mungkin walaupun mungkin misalnya istri kita ya, kurang baik misalnya, tetapi alangkah mungkinnya istri seorang yang soleh, suami soleh, istri nggak benar, itu justru layak disyukuri oleh orang soleh tersebut. Kalau antum melihat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, penulis kitab Lum'atul I'tiqad, kitab Al-Mughni, kitab Raudhatun Nazir, beliau ulama yang kurang apalagi sih gitu ya, akidah. Beliau punya kitab Lum'atul I'tiqad sampai sekarang dipelajari. Hadis, beliau juga punya kompetensi di bidang hadis, cuman memang bukan bukan ilmu paling tingginya beliau hadis. Usul fiqih dipelajari jutaan orang, Raudhatun Nazir. Fiqih Al-Mughni, mungkin jutaan atau miliaran orang telah mendapatkan faedah dari kitab tersebut. Bahasa, masya Allah, dan semua. Apa yang dikurang dari Ibnu Qudamah? Yang kurang adalah istrinya cerewet. Istrinya cerewetnya, masya Allah, gitu. Tapi beliau, dan Ibnu Qudamah itu bukan hanya ilmu doang yang beliau punya. Ketampanan dan keperkasaan, maksudnya hebat. Pria yang, ya, lengkap lah gitulah istilahnya. Perfect lah. Tetapi ternyata istrinya itu jomplang, ya. Apa domplang banget gitu, terbalik banget ya dengan suaminya yang ulama dan karismatik. Maka tetap dipertahankan oleh Ibnu Qudamah. Pas ditanya apa ikhwan, kenapa kok masih seperti itu, masih mempertahankan dia? Maka kemudian dijawab, aku sudah mendapatkan semuanya ini, ilmu ada. Justru dengan adanya istriku yang cerewet ini menunjukkan dunia ini memang tetap kurang dunia itu. Membuat saya itu berpikir gitu loh, membuat saya itu malah introspeksi diri gitu. Iya. Barangkali kalau ternyata udah lengkap ilmunya, tampan, karismatik, istrinya juga masya Allah, itu bisa jadi malah berbalik nanti, jadi tertipu, terperdaya dengan ilmunya, dengan ketampanannya. Ya begitu. Al-qa'idah minal bayti wa ismailu rabbana taqabbal minna. Tapi di sini rabbana taqabbal minna. Jadi kata para ulama di antaranya Ibnu Jauzi di sini, wa huma di tafsir muyassar, wa huma yad'uanillaha fi khushu'in. Mereka berdua berdoa kepada Allah dalam kekhusyuan. Makanya ditakdirkan di sini setelah lafal wa ismaila, yaitu ada takdirnya yaqulani rabbana fahudzifa dzalika, dihapus di sini ada takdir yang dihapus, yaqulani keduanya berkata rabbana taqabbal minna, yaitu di sini katanya rabbana taqabbal minna saliha a'malina wa du'aana, ya Allah terimalah kami, terimalah apa dari kami, dua hal, kebaikan amalan kami dan doa kami. Ya Rabbana taqabbal minna. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau as-sami'ul alim. Maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah di sini ikhwan ada pelajaran. Ketika kita berdoa, hendaknya kita menyebut asma Allah Ta'ala, nama-nama Allah yang berkaitan relevan dengan konten doa-doa tersebut. Seperti Rabbana taqabbal minna, ini doa. Maka kita tambahkan dengan innaka antas sami'ul alim. Innaka anta tasma' du'a'ana wa anta ta'lam du'a'ana atau a'malana. Itu. Tambahkan itu as-sami' al-alim. Kemudian Rabbana waj'alna. Dari sini kita katakan aku sebelumnya di kitab Muyassar innaka antas sami'u li aqwali ibadik al-alimu bi ahwalihim. Allah Maha mendengar perkataan hambanya, termasuk pas saat hamba itu berdoa, dan Allah mengetahui keadaan hambanya. Makanya di sini, ikhwan, kenapa para ulama lebih memilih lafal-lafal doa yang di Al-Quran atau As-Sunnah, bahkan untuk permasalahan antum yang rinci misalnya. Contoh, antum mau nikah, cuman mungkin kurang modal atau bagaimana, atau kurang motivasi, atau kurang dorongan, atau kurang support dari orang tua. Kemudian antum minta kepada Allah dengan apa? Dengan lafal yang umum di Al-Quran atau di As-Sunnah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik misalnya. Misal. Tapi antum niatkan dengan umumnya doa tersebut, antum niatkan untuk nikah. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu as-sami' maha mendengar doa antum. Al-alim maha mengetahui kondisi antum. Nah, ketika di hati antum ada maksud dengan doa itu, yaitu masalah yang spesifik tertentu, tapi dengan lafal doa yang global, maka Allah Ta'ala lebih, Allah Ta'ala maha tahu yang spesifik di kalbu antum itu. Iya, begitu. Nah, sekarang misalnya antum ingin memilih sekolah yang cocok untuk antum, ada nggak kira-kira di Al-Quran doa milih sekolah? Enggak ada. Iya. Enggak ada. Tapi antum bilang misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar misalnya. Maksudnya di dunia hasanah, ya Allah saya lagi niatkan ini untuk apa? Untuk ya, sekolah yang baik. Gitu kan? Maka Allah lebih mengetahui keadaan antum sehingga Allah akan menjawab sesuai dengan apa yang antum inginkan insyaallah, bahkan lebih dari apa yang antum inginkan. Taib, ayat berikutnya, Rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Tafsirannya adalah Rabbana waj'alna tsabitaina 'alal Islam. Ya. Karena kenapa ditafsirkan tsabitaina 'alal Islam? Padahal lafal di ayat Rabbana waj'alna muslimaina lak, jadikan kami muslim terhadapmu. Ya. Lah karena ketika itu beliau sudah muslim gitu loh. Ya. Tapi maksudnya di sini adalah waj'alna tsabitaina 'alal Islam. Jadikan kami itu berdua teguh dengan keislaman. Jadi bukan artinya, ya Allah jadikanlah kami muslim dengan artian kami sekarang belum jadi muslim, ya Allah, enggak. Muslim mereka, alaihimassalam, tapi maksudnya adalah teguhkanlah kami dalam Islam. Sebagaimana di surat An-Nisa, ya ayuhalladzina amanu, aminu. Ya ayuhalladzina amanu, aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Nah, kan udah beriman, masa disuruh beriman. Nah, ini maksudnya, tambah keimanannya, teguhlah dalam keimanan itu maksudnya. Ini menunjukkan keimanan itu yazid wa yanqus dengan dalil yang barusan saya sebut. Ya. Muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimah munqadina li ahkamika waj'al min dzurriyyatina ummatan munqadatan lak. Jadikanlah dari dzurriyah kami, apa dzurriyah itu? Keturunan kami umat yang tunduk kepadamu bil iman, dengan keimanan. Wa arina manasikana wa basirna bima'alima. Terus ada ibadatina lak. Bima'alimi atau bima'alima? Bima'alima atau ma'alimi? Ma'alimi. Limadha? Batal. In, ada mulin sirafnya. Karena idhofah. Taib, ahsan. Kalau misalnya dia tanpa idhofah, maka dia termasuk wazan ghair munsharif ya, mafa'il gitu ya. Wabassirna bima'alimi ibadatina lak. Dan bassirna yaitu perlihatkanlah kepada kami ma'alim, trek-trek ya, untuk apa? Untuk manasik. Manasik yaitu manasik ma'alim, trek-trek yaitu tempat-tempat, tata cara bagaimana untuk mengagungkan agama, mengagungkan haji ini, yaitu mengagungkan ritual ini. Dikatakan oleh para ulama, maksud dari manasik adalah jami' af'alil hajj, semua perbuatan dalam haji itu manasik. Ya, termasuk juga umrah sebenarnya manasik. Tapi manasik juga bisa dimaknai sebagai madzabih, cara penyembelihan. Bisa di mana itu. Jadi manasik ada madzabih atau bisa juga af'al al-hajj, tata cara haji. Adam kalau umrah, udah ada yang umrah sini ya kan? Belum? Belum? Terkau anak udah kaya insyaallah. Dan anak orang kaya sebenarnya, cuman memang gak kelihatan aja. Ya, nanti antum kalau masya Allah ya, belajarnya bagus, kinerjanya bagus, siapa tahu Allah rezekikan ke ana uang banyak sekali, bisa mengumrohkan sebagian kecil dari antum ya. Sebagian kecil ya. Karena lumayan umroh satu orang 20 juta ke atas ya. Ya, antum pengen 20 jutanya atau umrohnya kira-kira? Berat ya. 20 juta dikasih, besok nikah, binikah hilang antum. Kalau mau perusahaan yang bagus itu memberikan reward kepada anak buahnya itu kayak gitu, umroh. Biasanya perusahaan-perusahaan besar kayak gitu. Yang orang-orangnya agak menuju ke Islam gitu ya. Iya. Ada hadiah umroh bagi pegawai yang memang dia nilainya bagus gitu. Iya. Dan ana sebenarnya pengen kayak gitu. Insyaallah. Untuk teman-teman yang, tapi enggak sekarang. Sekarang ini kalau antum diumrohin, ana yang tersengal-sengal ya. Nantilah insyaallah ya. Semoga Allah taala bentangkan rezeki ke ana dan juga antum sehingga mempermudah kita untuk umrah. Ya minimal kita ke puncak dulu lah, ngumpul-ngumpul dulu ya. Itu dari manasik ya. Semua perbuatan haji atau perbuatan umrah. Kalau sebelum kita umrah di travel misalnya, maka nanti akan ada sebelum berangkat umrah ada namanya manasik. Ya, antum akan diundang untuk diperlihatkan bagaimana sih caranya umrah gitu loh. Sebenarnya umrah itu cuma pakai ihram, tawaf, sa'i, tawaf solat sunnah, kemudian sa'i, kemudian tahallul cukur, selesai umrah itu selesai. Sebenarnya umrah kalau misalnya enggak terhambat itu dari di tawaf aja butuh waktu sebenarnya seberapa sih gitu loh. Enggak nyampe sejam kalau 7 shot itu, 7 putaran itu. Ya. Ya kan? Udah pernah? Nah. Sa'i, cuman karena penuh aja, crowded aja. Jadi agak lama sedikit. Tapi sebenarnya sebentar. Makanya dalam travel itu kenapa 10 hari atau 7 hari itu bukan umrah. Sisanya itu cuman untuk sholat, untuk apa? Ibadah lain selain umrah. Umrah itu cuman 2 jam. Untuk pakai pakaian ihram ya 3 jam lah anggaplah kalau misal pakainya di bis. Ya seperti itu. Insyaallah kapan-kapan insyaallah mudah-mudahan Allah mudahin insyaallah. Ya. Wa tub alaina di sini tafsirkan apa? Wa tajawaz an dzunubina. Wa tub alaina itu seperti ampuni kami. Terimalah taubat kami itu maknanya. Wa tajawaz an dzunubina. Tajawuz adz-dzunub Itu kemuliaan tersendiri, ikhwan, karena jadi dosanya itu dibiarkan oleh Allah. Maksudnya dibiarkan di sini adalah tidak dibalas dan dianggap lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, nanti semua orang itu akan ditampilkan tuh dosa-dosanya. Dan kita membutuhkan hal tersebut. Sangat-sangat membutuhkan hal tersebut. Wa tub 'alaina wa tajawaz 'an dhunubina innaka antat tawwabur rahim innaka anta katsirut taubati 'ala 'ibadik wasi'ur rahmati bihim. Engkau banyak taubat atas ibadat, itu maksudnya banyak menerima taubat hambamu itu. Jadi kalau taba 'ala itu adalah perbuatan Allah Ta'ala, tapi taba ila itu perbuatan hamba kepada Allah. Ya, jadi bedanya di situ. Jadi kalau misalnya Allah Ta'ala memiliki isim At-Tawwab, betul, manusia memiliki sifat taubat, malah harus kaum manusia. Tapi taubatnya Allah dengan taubatnya manusia itu berbeda. Kalau misalnya Allah Ta'ala bertaubat ala ibadihi, maksudnya di sini adalah Allah menerima rujuknya hambanya kepadanya dan mengampuninya itu. Tapi kalau dan Allah Ta'ala disebut Tawwab, yang sangat menerima taubat hambanya dan pemurah dalam mengampuni hambanya, ya kan? Orang mau seberapapun dosanya, selangit dosanya, kalau dia taubat, ya Allah Ta'ala taubatkan dia. Itu yang harus difahami tentang taubatnya Allah. Ada taubatnya Allah atas hambanya. Tapi kalau misalnya ditakbirkan manusia yang bertaubat, maka ini jadinya dengan harf jar ta'addi ila. Yaitu jangan kebalik. Ya. Ketika kita minta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menerima taubat kita, tub 'alayya. Ya Allah, Rabbana tub 'alayya. Di sini apa? Wa tub 'alaina. Wa tub 'alaina. Watub alaina. Itu berarti minta kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita nyuruh orang untuk bertaubat, apa lafalnya? Tub ilallah. Tub ilallah. Kalau tub doang kurang cocok. Ya akhi, tub. Dia taunya YouTube doang. Ya. Tub ilallah. Ila, tub ila. Gitu. Ini harus bedakan. Tapi kalau misalnya dengan lafal min. Jadi min di sini berarti konten dosanya. Ya. Laqad taba Ahmad min as-sariqah misalnya. Ya kan? Ahmad bertaubat dari pencurian. Gitu. Oke. Wasi'ur rahmati bihim. Allah Ta'ala maha luas rahmatnya terhadap mereka, yaitu terhadap hamba-hambanya. Sampai kita enggak ngeh kalau semuanya udah dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iya. Bagaimana Allah bisa menyatukan kita? Coba di sini, ikhwan. Kalau masing-masing kita telusuri ya, itu pasti punya sejarah. Kok bisa kita ketemu di sini? Atau kenal ana misalnya? Ya mana kita masa kecil kita beda. Maksudnya anda dulu Jakarta, antum di mana, antum enggak pernah memprediksikan, orang tua antum juga enggak pernah memprediksikan bakal ngaji tafsir Muyassir, ngaji i'rab. Mungkin orang tua antum enggak tahu apa itu i'rab. Ya, Faisal Rafi itu ada sejarahnya dulu di sini kan. Teman-temannya apa siapa? Siapa senior antum? Lupa nama, masyaallah. Khalid. Ya. Udah sibuk beliau enggak ngurusin lagi. Henry, anda juga nggak tahu dulu Henry. Iya. Ikin, dulu jualan pulsa. Alwi, orang yang nggak tahu, nggak jelas dari mana, tiba-tiba ada gitu aja, ngontrak. Tambah ini juga sekarang, Reksi, masya Allah, orang dari Cisaat. Iya, masya Allah. Tiba-tiba ada sini terkumpul dari berbagai provinsi, ya kan? Yang paling jauh itu Rafi sama ini Kalisari, ya. Paling jauh itu. Nah, masya Allah. Ini berarti di antara rahmat Allah menyatukan kita untuk belajar. Nah, antum ketemu ada kita saling bertemu ini kan bukan dalam rangka apa melainkan justru karena belajar ini enggak ada loh yang lebih mulia dari ini, ikhwan. Coba apa enggak? Ya, mungkin berjamaah bersatu, iya betul, tapi kan namanya berjamaah belum tentu kita saling memberikan faedah. Tapi kalau ilmu, masya Allah, kita saling memberikan faedah. Ini diantara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Tapi kemudian, berikutnya, Rabbana wa ba'ath fihim rasula minhum. Tadi, ikhwan, pertama-tama Nabi Ibrahim mendoakan Rabbana taqabbal minna. Kemudian, mendoakan diri mereka. Jadi, sebenarnya yang lebih benar adalah doakan dulu diri antum. Baru doakan orang lain. Kayak setelahnya, itu berikutnya, Rabbana wa ba'ath fihim rasulah. Barulah kepada orang lain. Ya Allah, ya Rabb kami, wa ba'ath fihim rasulah. Yaitu, wa ba'ath fi hadhil ummati rasulan min zurriyat Ismail. Nah, syuf lihat ikhwan. Rabbana wa ba'ath fihim rasulah. Sekarang, saat itu, Nabi Ibrahim bersama siapa? Nabi Ismail. Berarti yang didoakan di sini, wa ba'ath fihim Fihim dari keturunan siapa? Fi hadhihi ummah dari keturunan siapa? Keturunan Ismail. Ya. Keturunan Ismail. Rasulan. Rasulan ini apa? Berapa orang? Satu ini mutlak ini. Ya kan? Mutlak itu terhitung satu. Ya, bukan umum. Apa petunjuknya? Karena dia tanpa al. Dia nakirah. Dia nakirah. Jadi dia mutlak dan mutlak itu satu. Kayak misalnya ya Faisal, khudh kitaban. Khudh kitaban. Berarti berapa buku yang harus antum ambil? Satu aja. Kalau antum ambil dua, antum telah melanggar perintah ana. Ya kan? Rabbana wa ba'ats fihim fi dzurriyyati Ismail. Ya. Nah. Jadi anak cucunya Nabi Ismail sepanjang itu, sebanyak itu sampai bawah, sampai Arab sekarang, berapa nabinya? Satu Nabi Muhammad saja. Ya enggak? Yang banyak itu keturunan siapa? Nabi Ishak, Nabi Bani Israel, banyak sekali. Ya. Rasulan minhum min dzurriyyati Ismail. Tapi yang namanya Rasul harus ada tugasnya. Yatslu alaihim ayatika. Yatslu alaihim ayatika. Yaitu membacakan atas mereka ayatmu. Membacakan di sini dengan takbir bukan yukri'u alaihim ayatika ya. Atau yakra'u alaihim ayatika. Karena yakra'u alaihim itu cuma sekedar baca tok. Tapi yatlu di sini itu ada sisi keimanan juga. Atau dari segi bahasa tilawah itu adalah sesuatu yang bertalian. Makanya disebut tali. Kenapa disebut tali? Dari bahasa Arab tali itu. Ya kan? Tali. Ajib anil as'ilatil atiyah atau at-taliyah. Gitu kan? Biasa kan tali di sini sesuatu yang tala yatlu. Yang berantai setelahnya ada itu tali. Ya kan? Antum tahu ikan tali-tali enggak? Tahu enggak? Enggak tahu. Semoga Allah beri antum hidayah, ya. Ya. Nah, yatlu alaihim di sini membacakan dengan adanya keimanan dan pemaknaan dan tidak hanya sekali. Enggak, Rasulullah SAW membacakan kepada umatnya, kepada kaum muslimin berkali-kali. Bertali-tali dari ayat. Ulang terus, terus lagi, ada lagi, begitu. Nah, namanya tilawah, kenapa disebut tilawah? Karena antum kan membaca huruf per huruf, kata per kata, kalimat per kalimat, ayat per ayat, sampai surat per surat, itu tilawah. Ada enggak tilawah antum baca itu tok? Baca misalnya li ila fi quraish. Ini tilawah bukan? Enggak disebut tilawah. Kenapa? Udah cuma mandek di situ terus. Ya, bukan tilawah namanya. Kata Allah Ta'ala alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Ulaika yu'minuna bih. Nah, orang yang tilawahnya benar itu beriman terhadap apa yang dia baca. ulaika yu'minuna bih. Begitu. Jadi di sini bukan sekedar membaca saja, ya, tetapi membacakan dengan keimanan, tadabbur dan bertalian berulang berkali-kali, ya. Tapi itu satu tugasnya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata. Ditafsirkan wa yu'allimuhumul Qur'ana was sunnah. Mengajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, dai yang sahih yang benar itu pertama membacakan ayat, mengajarkan ayat dengan baik dan enggak bosan untuk itu. Satu. Kedua, mengajarkan Al-Qur'an dan juga hikmah di sini tafsiran As-Sunnah. Ya. Dan yang ketiga wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim wa yutahhiruhum minasy-syirki wa su'il akhlaq. Mensucikan umatnya, mad'unya dari kesyirikan dan keburukan akhlak, termasuk keburukan akhlak bid'ah. Ya. Innaka antal azizul hakim, innaka antal azizul ladzi la yamtani'u 'alaihi syai'un. Engkau Maha perkasa yang tidak bisa dihalangi oleh sesuatu pun. Al-hakimul ladzi yad'ul asya'a fi mawadhi'iha. Engkau adalah Maha bijaksana yang meletakkan segala sesuatu itu di segala pada tempat di sesuai tempatnya. Jadi ikhwah, antum ketika berdakwah lakukan tiga hal ini. Tilawah al-ayat, ya. Sehingga berarti di sini ikhwan, dia diulangi dua kali loh tentang ayat di sini. Yatlu alaihim ayatika satu, wa yu'allimuhumul kitab. Ya kan? Jadi porsi Al-Qur'an ini memang betul-betul harus yang paling tinggi ikhwan. Sebelum hadis. Jadi Al-Qur'an ya tauhid tentu saja, tapi kan tauhid kan kandungannya banyak di Al-Qur'an. Jadi kembali ke Al-Qur'an sebagai kaidah, sebagai dalil antum. Begitu. Ya. Jadi kalau dakwah itu ternyata kering akan perkataan Allah, maksudnya enggak ini berarti menunjukkan dai-nya ini jarang ngapalin atau jarang murojaah. Iya, betul. Terlihat orang yang dia memang lisannya itu basah akan Al-Qur'an akan mudah terwiridkan dari lisannya Al-Qur'an ketika dia berbicara atau ceramah. Insyaallah mudah. Ya. Insyaallah Allah permudah. Begitu. Dan lisannya itu akan semakin terjaga dari keburukan, ya, keburukan ghibah atau keburukan apa dan seterusnya, ya kan? Karena apa? Terbiasa murojaah atau terbiasa membaca Al-Qur'an. Walaupun dia mungkin hafalnya enggak seberapa, tapi membaca Al-Qur'an sering. Jadi menyeringkan lidah, membiasakan lidah untuk Al-Qur'an itu menjaga sama saya. Sama zaman menjaga lidah insyaallah. Ya. Dan dengan otomatis dengan izin Allah ketika berbicara atau ketika mengisi pengajian atau apa, itu lisannya ringan untuk mengatakan Al-Qur'an. Enggak ada keberatan insyaallah. Insyaallah seperti itu. Ya, dan bahkan dia senang dengan ketika mendapatkan ayat yang pas untuk apa yang dia bicarakan. Dia senang sekali, merasa bahagia dengan itu, baik dengan hafalannya atau dengan bacaan yang di buku misalnya. Jadi begitu ya kawan. Nah, dan orang-orang itu insyaallah karena berkahnya Al-Quran, dengan izin Allah, kalbu-kalbu orang itu akan merasa tenang dengan paparan Al-Quran dengan lisan antum insyaallah selama ikhlas. Insyaallah husnudzan aja sama Allah. Adapun kalau misalnya bilang tuh dikit-dikit dalil, itu orang-orang yang memang hatinya kotor atau jahil. Maka fa'rid anhum. Biarin aja mereka ngomong gitu. Suatu saat mereka paham. Ya, jadi porsi Al-Qur'an ini dalam dakwah ini yang paling unggul. Jangan sampai dilalaikan. Ketika seseorang dalam berdakwah dia kurang porsinya dalam Al-Qur'an, dia akan kelihatan dari kelurusannya dalam berdakwah dan lisannya. Iya. Jadi penting lisan ini dengan Al-Qur'an, ya. Taib wa yuzakkihim, yang ketiga membersihkan. Nah. Ya, harus berani juga ini. Yuzakkihim ini butuh keberanian. Karena antum akan bertentangan dengan keinginan hawa nafsu banyak orang. Dan perlu antum mentazkiyah mereka, yaitu membersihkan ritual mereka atau akidah mereka. Kadang kalau kita cuma bacakan Al-Quran doang, ada kesesatan kita biarkan, ini berarti kita belum sampai ke maqam dakwah dengan benar. Ya, pokoknya kalau ada khilafiyah saya enggak mau bahas. Pokoknya kalau misalnya saya enggak bakal nyalahin orang. Dakwah itu harus bisa nyalahin orang, tapi pada porsi yang benar dan dengan bijak, ya. Harus. Karena pasti banyak kesalahan orang-orang itu. Tapi kalau dakwah untuk membenarkan semua orang, ini nanti jadi penjilat. Jadi bahaya kalau udah dai jadi penjilat, itu agak bahaya sekali. Ya. Taib. Udah kok Alwi, udah selesai kajiannya Alwi. Udah selesai. Iya, khusyuk banget ya, Masya Allah. Iya. Mungkin pas lagi tidur, Rabbana taqabbal minna ya. Baik, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi washabihi ajmain.